بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yang sudah hafal silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mukminin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi babu qasr al-khutbati fi Arafah. Sampai sini ya. Babu qasr al-khutbati fi Arafah. Bab mempersingkat, memperpendek khutbah di Arafah. Pada bab ini barakallahu fikum ada dua permasalahan yang diangkat. Yang pertama adalah khutbatu Arafah. Khutbah pada hari Arafah. Yang pertama. Jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya penguasa setempat melakukan khutbah Arafah. Yakhtub. Jadi khutbah Arafah itu ada dan yang melakukannya adalah imam penguasa setempat. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan la yakhtub yaum Arafah. Ya, tidak ada khutbah Arafah. Baik imam untuk penguasa setempat ataupun yang lainnya. Ini adalah pendapat al-Iraqiyun. Pendapatnya orang-orang Irak. Pendapat yang sahih, yang rajih, pendapat jumhur. Nanti hadisnya akan kita baca. Ya, khutbah Arafah itu ada dan yang melakukannya adalah imam setempat. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Praktek di masa sekarang, penguasa menunjuk seseorang sebagai khatib di Arafah, dilaksanakan di Arafah, pelaksanaannya di Masjid Namirah. Pelaksanaannya di Masjid Namirah. Artinya yang diamalkan sekarang pendapat jumhur sesuai dengan sunnah. Paham ya? Ini masalah yang pertama terkait dengan khutbahnya dan siapa yang khutbah. Adapun di tenda-tenda itu mau'idhah hasanah saja. Hanya semata-mata tausiah atau mau'idhah hasanah saja. Masalah yang kedua ialah as-sunnatu qasrul khutbati bi Arafah. As-sunnah yang sesuai dengan sunnah ialah qasrul khutbah bi Arafah. Memperingkas, memperpendek khutbah di Arafah. Ya, dan ini yang dibahas oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini. Ini yang sunnah. Memendekkan, memangkas khutbah di Arafah. Jadi tidak panjang-panjang. Khutbahnya singkat padat. Dikarenakan amalan inti adalah apa ya, kan? Wukuf di Arafahnya. Bukan mendengarkan khutbahnya. Ya, amalan inti adalah wukuf di Arafah. Sehingga kalaupun khutbah diperingkas, singkat, padat, tidak terlalu panjang, supaya jamaah haji segera melakukan wukuf di Arafah ketika itu. Nah, yang juga pernah kita singgung sebelumnya adalah khutbah dulu baru kemudian sholat. Ini pernah disinggung sebelumnya. Ya, melakukan khutbah Arafah dulu baru kemudian sholat. Sholat apa ini? Zuhur dan asar di jamak seperti yang di bab sebelumnya. Hadza wadhih. Kita baca hadisnya yang sudah berulang beberapa kali sebelum ini tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Al-Hajjaj. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي معروف قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن ابن شهاب siapa nama ابن شهاب محمد بن مسلم bin Ubaidillah ibn Shihab, masyhur dengan Az-Zuhri, Abu Bakar Az-Zuhri. An Salim bin Abdillah. An Salim bin Abdillah. Dari Salim bin Abdillah. Adalah Salim bin Abdullah bin Umar, putranya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa rahimahullah. Anna Abdul Malik ibn Marwan, bahwasanya Abdul Malik bin Marwan salah seorang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa saat itu, putranya Marwan, Marwan bin Al-Hakam Al-Umawi. Kataba ilal Hajjaj. Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Al-Hajjaj. Siapa dia? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kala itu ditunjuk sebagai Amir Kufah. Dan kala itu ditunjuk untuk melawan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Al-Hajjaj ini dikenal sebagai sosok yang zalim, safak. Tahu safak? Hah? Pembunuh berdarah dingin, penumpah darah. Dikenal kezalimannya. Itu dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan status Al-Hajjaj ini, muslim atau kafir. Tetapi yang benar dia seorang yang fasik. Belum dikafirkan oleh para ulama. Isinya adalah ayat tamma. Dia menjadikan imam atau bermakmum gitu. Bi Abdillah ibni Umar fil Hajj. Ya, dia menjadikan Abdullah bin Umar imamnya. Bahasa lainnya dia bermakmum kepada Abdullah ibni Umar fil Hajj pada pelaksanaan haji. Ini menunjukkan para khalifah kala itu sangat memuliakan para ulama dan para sahabat. Qala falamma kana yaum Arafah. Maka tatkala pada hari Arafah, jaa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Datanglah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa ana ma'ahu. Dan saya, kata Salim, bersama dengan beliau. Dengan ayahku. Hina zaghatis syamsu. Ketika matahari telah menyimpang. Yang ini tergelincir. Au zalat. Atau matahari telah tergelincir. Ini ke arah barat. Sudah masuk waktu. Waktu apa ini? Waktu zuhur. Fasaha 'inda fustatihi. Lalu beliau Ibnu Umar berteriak. Sahabat berteriak 'inda fustatihi, di sisi tenda Al-Hajjaj. Fustat, tenda. Beliau mengatakan, "Aina hadza?" Mana ini orang? Fakharaja ilaihi. Al-Hajjaj pun keluar menemuinya. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, "Ar-rawah." Berangkat, berangkat. Ar-rawah, berangkat, berangkat. Ini pernah dibahas sebelumnya pada bab yang sebelumnya. Ini berangkat dari Namirah menuju ke Mauqif, tempat wukuf di Arafah. Bukan berangkat dari Mina ke Arafah. Tapi yang kita bahas sebelumnya ya. Kalau dari Mina ke Arafah itu waktu duha. Siang sebelum zuhur. Dari Mina sebelum ke Arafah singgah di Namirah. Berangkat dari Namirah ke Arafah, ke Mauqif, itu ketika zuhur tadi. Arwah, berangkat, berangkat. Faqala, berkata Al-Hajjaj, "Al-an?" Sekarang. Qala, "Na'am." Kata Ibnu Umar, "Iya, sekarang." Qala, berkata Al-Hajjaj, "Anzirni, tunggu aku." "Anzirni, tunggu aku." Ai intazirni, tunggu aku. Atau dengan bahasa yang lebih luas, beri aku waktu. Beri aku waktu. Ufidhu alayya ma'an. Aku akan mengguyurkan air pada diriku ini. Ini mau mandi dulu. Ini menunjukkan bolehnya mandi. Ya. Walaupun menggunakan pakaian ihram. Ini kan dari Arafah kan. Dia sudah menggunakan baju ihram. Boleh mandi. Mandi berarti melepas baju ihramnya kan gitu ya. Diperbolehkan mandi. Walaupun melepas baju ihram. Tapi tidak boleh menggunakan wewangian. sabunnya enggak boleh sabun yang wangi. Ya sekedar air saja gitu menghilangkan keringat. Melepaskan kain ihram ketika mandi tidak membatalkan ihram dia tadi. Qala fa nazala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah Ibnu Umar pun turun. Hatta kharaja hingga Al-Hajjaj keluar dari kemahnya. Kata-kata turun ini menunjukkan, mengesankan kemahnya Al-Hajjaj ada di tempat yang agak tinggi. Gitu. Sehingga dia turun. Qala fasara baini wa bain abi. Kata Salim, fasara. Maka Al-Hajjaj berjalan. Baini antara aku. Wa baina abi dan antara ayahku. Tengah-tengah dia. Diapit oleh Salim dan sahabat Abdullah bin Umar ayah beliau. Tengah-tengahnya Al-Hajjaj. Diapit. Fakultu, maka saya katakan, kata Salim. In kunta turidu. Kalau kamu ingin. Antusibas sunnatal yaum. Mencocoki, menepati sunnah pada hari ini. Kalau kamu kepingin mencocoki, menepati sunnah pada hari ini. Faksuril khutbah. Maka persingkatlah khutbahnya. Perpendeklah khutbahnya. Wa'ajjilil wukuf. Dan segerakan wukufnya. Faqala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, sadaq. Benar yang dikatakan sama anakku tadi. Yang pernah kita baca sebelumnya, ketika itu Al-Hajjaj, nengok ke mana? Nengok kepada Ibnu Umar. Ingin tahu ini anakmu ngomong gini betul enggak ini? Ngomong begini. Iya, sadaq. Benar yang dikatakan dari anakku ini. Syahidnya pada kata-kata yang terakhir ini yang diinginkan. In kunta turidu an tusiba sunnatal yaum faqsurul khutbah wa ajril wuquf. Menunjukkan apa? Qasrul khutbah yaum Arafah minas sunnah. Yang dibahas tadi ya. Meringkas memendekkan khutbah pada hari Arafah itu termasuk sunnah. Ya, ini termasuk bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sunnah, sunnah yang am, yang syamilah. Barakallahu fikum. Wadih. Dan diminta untuk ta'jiril wukuf, menyegerakan wukuf di Arafahnya. Barakallahu fikum. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Beberapa kali, beberapa bab. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi yang diingin sekarang berkaitan dengan masalah khutbahnya. Ya, ini diingatkan ya, kawan, dikarenakan kebiasaan dahulu para penguasa panjang khutbahnya itu. Nyeramai rakyatnya panjang lama gitu. Nah, diingatkan yang sunnah adalah meringkas khutbah Arafah, menyegerakan wukuf. Begitu. Nah, hadza wadihun. Lanjut, qala al-muallif rahimahullah bab. Apa yang pada antum? Bapak apa itu? Ya Allah Buhannan. Bab. At-ta'jil. Il-mawqif. Terus ada hadisnya enggak? Ada keterangan tambahan enggak? Enggak ada. Masya Allah. Ya khair insya Allah. Saya khawatir punya saya salah. Bab yang berikutnya. Bab ta'jil il-mawqif. Bab bersegera menuju mauqif. Apa artinya mauqif? Au. Mauqif terminal, Oh, tempat wukuf. Ahsanta. Nah, ini saya tanyakan, terkadang satu lafaz dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Yang antum hafalkan di mufrad apa mauqif? Mauqifun terminal gitu ya. Betul ya? Ya mana? Kata-kata mauqif itu makna asalnya tempat berhenti. Bisa dimanakan rest area, mokif. Jadi kalau di sana kalau antum safar, mobil gitu ya, mokif, rest area itu. Nah, ada pom bensinnya, ada musolanya, ada toiletnya, ada apa namanya warung-warungnya, gitu, toko-tokonya, namanya mokif, rest area. Nah. Jalan lagi ada terminal, mokifus sayarat, gitu. Nah, tempat parkir mobil juga bisa, atau terminal mobil. Sehingga itu harus menerjemahkan sesuai dengan ini pembahasan bab apa, bagaimana siyakul kalamnya. Jangan jadi kabayan bahasa ya. Paham kabayan bahasa ini. Akhirnya dia jumud memaknakan dengan apa namanya secara bahasanya terjemahkan. Lagi bahas kitabul hajj, membaca bab ta'jil al-mauqif, bab segera ke terminal. Ya apa, orang gak paham ini. Hati-hati ya, jangan jadi kabayan dulu kok, nanti jadi kabayan haji nanti. Itu bahaya kalau disebabkan begitu. Nanti akhirnya apa namanya dipakai oleh para mutawif-mutawif yang tidak mengerti ilmu agama ini. Ayo segera ke terminal, segera ke terminal. Sunnah, sunnah, sunnah. Sunnah apa pak? Sunnah kok segera ke terminal. Al-mauqif adalah tempat wukuf. Ketika dalam pembahasan haji, mauqif tempat wukuf. Ini dipakai di Arafah. Dan juga dipakai di Muzdalifah, juga dipakai di Mina. Menggunakan bahasa mauqif, tempat berhenti. Aku wukuf di sini. Dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Aku berhenti di sini, di Mina. Dan Mina semua tempat berhenti. Aku berhenti di sini, di Muzdalifah. Dan semua Muzdalifah tempat berhenti. Nah, ketika pembahasan Arafah, al-mauqif tempat wukuf. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tidak pakai hadis. Menunjukkan bab ini masih terkait dengan hadis sebelumnya. Pada lafaz yang mana itu? Pada kata-kata. Wa'ajil al-wukuf. Ya. In kunta turidu an tusiba sunnata liyaum. Faqsurul khutbah wa'ajil al-wukuf. Dan segerakan wukufnya. Kata Ibu Mas Sodak, benar yang dikatakan Salim. Ini pembahasan yang berikutnya. Minas sunnah at-ta'jil ilal mawqif. Termasuk sunnah bersegera menuju ke tempat wukuf. Yang jadi pembahasan, waktunya kapan? Ini penting. Segeranya ada waktunya. Waktunya kapan? Tuh kok diem. Waktunya kapan? Baik. Sama baik. Waktunya kapan, baik? Hah? Baru saja dibaca tadi waktunya. Waktunya kapan? Hah? Setelah, ya kapan, subuh, apa maghrib, apa isya, apa jam 10 malam. Hah? Lesat, apa baik. Gitu loh, asar, Masya Allah. Jadi masuk ke tempat wukuf setelah asar. Khutbah, terus ke mauqif setelah asar. Lai setelah salat apa. Hah? Sing ngomong apa lagi? Aku tak kata Taufik. Setelah zuhur baik. Ih, di sini bahas. Hadza muhim. Itu pentingnya bab yang disebutkan sama Al-Bukhari disesuaikan dengan hadis yang disebutkan. Jadi tidak semata-mata bersegera ke tempat wukuf. Tapi ada waktu yang disebutkan dalam hadis. Kapan itu? Zuhur. Setelah khutbah Arafah. Ketika tergelincir matahari, perpendek khutbahnya, langsung ke mauqif, ke tempat wukuf. Jadi waktunya kapan? Hari Arafah, setelah zuhur, setelah khutbah, langsung ke tempat wukuf. Hadza huwal murad, ini yang dimaukan sesuai dengan hadisnya. Ini penting, kalau tidak akan diambil hujjah oleh sebagian pihak untuk masuk ke Arafah tanggal 8 Dzulhijjah. Bukan tanggal 9-nya, tanggal 8 Dzulhijjah. Sunnah ini. Segera ke tempat wukuf, sunnah ini. Buktinya di Sahih Bukhari ada babnya. Imam Bukhari mengatakan segera ke tempat wukuf. Tanggal 8, tanggal 8 Dzulhijjah sudah ke tempat wukuf. Apakah dibenarkan? Kok diam? Apakah dibenarkan? Lah. Anda salah paham. Tanggal 8 kemana? Kemana? Ke? Lali mana? Tanggal 8 Dzulhijjah kemana? Jawabannya ke? Hah? Ke Mina. Kan gitu ya. Ke mana? Ke Mina. Mana sama Mina itu? Tinggal mangap begitu. Tewan. Nah gitu. Ke Mina. Lupa lagi. Iya, maksudnya belum haji ya, Hon ya. Semoga dikasih kemudahan sallallahu murakum wa umurana lil haj insyaallah. Tanggal 8 itu ke Mina, bukan ke Arafah. Kan di Basman, yaum tarawih kan ke Mina. Sehingga takjil di sini bukan sembarang takjil. Jangan dimanakan secara umum. Tapi takjilnya adalah ketika di hari Arafah, di waktu zuhur. Selesai khutbah Arafah, sholat langsung ke mauqif. Barakallahu fikum. Apakah boleh ke mauqif sebelum zuhur? Ayo. Ini tanggal 9, bukan yang kemarin ya, sebelumnya. Jawabannya? Jawabannya boleh, kalau kondisinya gak memungkinkan ketika zuhur. Ya sudah, apa boleh malam harinya, malam tanggal 9 ke mauqif? Ya, secara sunnah sih enggak. Tetapi secara praktiknya, rata-rata mereka melakukannya demikian. Ya, mereka sudah ada di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah dikarenakan transportasi katanya. Kalau nggak terelakkan ya sudah. Kalau Anda bisa melakukannya sesuai dengan tartibnya Rasul itu zen. Nah, dipahami insya Allah ya. Ada mafhumun. Masya Allah jam 7 cepat banget ya. Dibaca ya berikutnya lagi. Apa sudah? Nanti hafalannya. Babu ta'jil ilal mawqif. Duduk. Jangan. Maksud ngapal ke babi cok. Ya jangan ya. Sak hadisnya kan gitu ya. Berarti ini hafal yang mana nih? Bab yang ke 90 gitu ya. Iya. Lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala babul wuqufi bi'arafah. Bab wuquf di Arafah. Nah, sebelumnya kan pembahasannya juga wuquf di Arafah. Apa yang dimaukan dengan bab ini? Kali ini yang dimaukan adalah tempat. Tadi kan dikatakan segera ke mauqif ke tempat wukuf. Tadi yang disinggung terkait dengan segeranya. Segeranya itu ada waktunya dalam sunnah. Yang dibahas sekarang ini mauqifnya mana gitu. Mauqif tempat wukufnya di sebelah mana? Dibahas sekarang qala rahimahullahu taala babul wuqufi fi Arafah. Bab wukuf itu di Arafah. Bukan di Mina, bukan di Muzdalifah, bukan di Masjidil Haram. Di mana? Di Arafah. Ya, duna ghairiha, bukan tempat yang lain. Entah fima dunaha, sebelum batas Arafah, au fauqaha, yang melampaui batas Arafah. Jadi, harus betul-betul di wilayah batas Arafah. Dan ini merupakan persyaratan sahnya wukuf. Ini merupakan syartu sihatil wukuf. Syarat sahnya wukuf harus di dalam wilayah Arafah. Kalau dia di luar Arafah, tidak sah wukufnya. Entah sebelum Arafah atau setelah Arafah. Dipahami ya? Ini tempatnya ya, kawan. Yang perlu diketahui bahwasanya Arafah ini adalah hudud, batas-batas wilayah. Dedikasi, pelang besar warna kuning, Bidayatu Arafah. Ini start permulaan wilayah Arafah. Nihayatu Arafah. Ini pelang finish wilayah Arafah. Di semua penjuru. Dikasih. Sudah ditentukan wilayah batas Arafah tadi. Disitulah jamaah haji melakukan yang namanya wukuf. Berapapun jumlah jamaah haji. Jangan-jangan heran ketika pas wukuf ya sudah kayak memutih gitu Arafah itu. Penuh. Kalau bahasa juga menyemut gitu. Menyemut. Saking banyaknya kerempel-kerempel gitu berdekatan kayak semut memutih Arafah putih. Kalau menggunakan drone dari atas gitu ya, drone apa pakai helikopter, jadi dua-duanya. Kalau sekarang pakai drone, lebih mutakhir dari atas itu nampak batas wilayahnya dan memutih semuanya. Tendane warnane putih. Baju ihramnya juga warna putih. Ya, kebanyakan muslimah juga ikut-ikutan warna putih juga. Ada sih yang hitam, tapi enggak banyak. Ya putih hitam lah. Putih. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu diketahui terkait dengan Masjid Namirah. Yang di sana itu. Masjid Namirah dibangun sebagian wilayah Namirah masuk ke tempat Arafah, ke masuk wilayah Arafah. Sebagian kecil Masjid Namirah sudah masuk wilayah Arafah. Sebagiannya lagi tidak masuk. Sehingga hati-hati bagi para jemaah haji yang sudah ada di Namirah. Pastikan Anda berada di dalam wilayah Arafah untuk wukuf. Kalau tidak, maka wukuf Anda dinyatakan tidak sah. Paham ya? Arakallahikum. Namirah full. Namirah daya tampungnya enggak banyak. Enggak sampai 1 juta. Padahal jumlah jemaah hajinya jutaan. Ada yang sampai 2 juta lebih. Sehingga enggak semua di Namirah full. Bagi yang di Namirah, begitu waktunya wukuf, perhatikan jaraknya. Ketika dia masuk di wilayah Arafah, enggak ada masalah. Dalam masjid Namirah, tapi di Arafah. Tidak ada masalah. Tapi di luar wilayah, harus keluar. Harus masuk ke dalam Arafahnya. Dipahami? Ya? Dipahami. Barakallahu fikum. Dan sekarang sudah dikasih zona. Zona Asia sendiri. Zona Afrika sendiri. Zona Eropa. Zona khusus Timur Tengah. Ada. Nah, barakallahu fikum. Sehingga memudahkan untuk koordinasi ya apa namanya rombongan kloter-kloter, memudahkan koordinasi bis-bis transportasi, memudahkan koordinasi. Jadi semuanya diatur dengan rupa oleh pihak pemerintah sana. Jazahumullahu khairul jaza wa barakallahu fi juhudihim. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Abdullah. Siapa namanya ini? Ali bin Abdullah dikenal dengan Al-Madini. Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini. Disebut dengan Ali ibn Al-Madini. Qala haddathana Sufyanu, qala haddathana Amr. Sufyan an Amr. Man Sufyan? Al-Thawri apa Ibnu Uyainah? Ibnu Uyainah, ahsantum. Tahu dari mana? Dari gurunya. Man Amr? Amr bin Dinar, ahsantum. Ya, Sufyan dari Amr adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Abu Muhammad Al-Hilali. Amr adalah Amr bin Dinar. Qala haddathana Muhammad Ibnu Jubair bin Mut'im. An abihi, dari bapaknya. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kuntu atlubu ba'iran li. Aku dahulu pernah mencari unta milikku yang hilang. Qala wa haddathana Musaddadun. Siapa nama bapaknya? Mustarhad. Abul Hasan al-Basri. Qala haddathana Sufyan an Amr. Di atas Sufyan bin Uyainah. Dari Amr bin Dinar. Sami'a Muhammad ibn Jubair. Mendengar Muhammad bin Jubair an abihi. Jubair bin Mut'im. Dari bapaknya Jubair bin Mut'im. Radhiyallahu anhu qala, beliau menceritakan cerita dahulu di masa sebelum muslim. Adlaltu ba'iran li, aku kehilangan seekor unta milikku. Dalla yadlu artinya apa? Sesat gitu ya. Adlla yadlu artinya apa? Menyesatkan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa seperti itu, apa artinya? Adlaltu ba'iran li, aku menyesatkan unta milikku. Gitu, gitu ya. Wagu kui. Itu namanya terlalu jumud dengan lafziyahnya. Jadi pentingnya nahwu, pentingnya sorof, adanya tasorof, perubahan-perubahan kata itu penting, dan juga pentingnya untuk barakallahu fikum memaknakan sesuai dengan siyakul kalam. Jadi harus dilatih antara Arab dan terjemahan Indonesianya. Ada muhim, antum harus pelajari baik-baik itu. Nah, itu tahunan itu. Penelitian itu tahunan, harus dilatih bertahun-tahun lamanya, barakallahu fikum. Jadi jangan dimanakan aku menyesatkan unta milikku. Ya bang, ada apa? Kamu katakan dia unta sesat. Artinya aku kehilangan unta milikku. Gitu. Gitu ya. Fa dhahabtu atlubuhu yauma Arafah. Maka saya pun pergi mencari untaku pada hari Arafah. Ini menunjukkan hari Arafah itu sudah masyhur di kalangan orang-orang jahiliyah dahulu. Sudah nama yang sudah dikenal sebenarnya sama dahulu, hari Arafah, tahu mereka. Jadi ke Arafah ngapain? Ke Arafah ngapain ini? Mencari unta yang tersesat. Tersesat, jangan sesat. Mencari unta yang tersesat atau hilang. Ini pentingnya itu belajar bahasa Indonesia ya, kan ya. Sesat dengan tersesat beda. Menyesatkan juga beda. Gitu ya, harus pandai ya kawan, misalnya kawan. Qala faraitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah. Tiba-tiba saya mendapati, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah. Fakultu, maka saya berkata, hadza wallahi min al-humus. Hada, orang ini. Nabi maksudnya, ikhwan. Wallahi demi Allah minal humus. Termasuk humus. Ini akan disebutkan setelahnya. Humus itu adalah Quraisy dan anak keturunan Quraisy. Itu masyhur di kalangan orang jahiliyah. Ini kabilah Ningrat. Gitu ya, ikhwan. Mulia ini. Ini humus ini. Di dalam pembahasan haji, humus itu orang-orang suci. Yang layak berhaji menggunakan pakaian mereka. Yang bukan humus, harus beli. Enggak bisa beli, harus menanggalkan pakaian ketika haji. Tawaf sampai telanjang. Itu di era jahiliyah zaman dahulu kala. Hadza wallahi minal khubus. Ini orang demi termasuk khubus ini. Quraisy dan anak keturunannya. Sama sya'nuhu hahuna. Nah, ada apa? Ada urusan apa dia di sini? Disebutkan dalam lafaz yang lain, sama lahu kharaja minal haram. Sama lahu kharaja minal haram. Kenapa dia keluar dari wilayah haram? Supaya dipahami, Arafah itu sudah di luar areal batas wilayah haram Mekah. Di luar haram. Ya, tanah haram itu kan ada batas wilayah. Bidayatul haram. Di hadis itu ada batas wilayahnya. Ya. Arafah di luar wilayah haram. Dia bilang, ini kan khumus. Ada apa urusan dia di sini? Kenapa dia di sini? Kenapa kok keluar dari wilayah haram? Lanjutannya setelah azan. Barakallahu fikum al-muadzin yu'adzin barakallahu fikum. Fadal. Al-muadzin yu'adzin barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Farwah ibnu Abil Maghra qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham ibn Urwata. Ini riwayat yang lain yang sama dengan riwayatnya Jubair bin Mut'im. Qala Urwa, berkata Urwa, kanan nasu, dahulu umat manusia di masa jahiliyah, yatufuna fil jahiliyati uratan, Dulu orang-orang di masa jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang. Illal humsa, kecuali yang humus. Wal humsu Quraisyun wa ma waladat. Humus adalah Quraisy dan anak keturunannya. Ini adalah ucapannya Sufyan. Ini adalah ucapannya Sufyan Tsauri. Bukan termasuk lafaz hadis. Disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah, hiya min qawli Sufyan. Kata-kata ini adalah ucapannya Sufyan bin Uyainah. Bayyanahul Humaydi fi musnadihi anhu. Demikian dijelaskan oleh Al-Humaydi dalam musnadnya dari Sufyan. Namanya mudrajah. Baik. Qala wa kanatil humsu yahtasibuna 'alan nas. Dahulu orang-orang humus, Quraisy dan anak keturunannya, mereka ihtisab. Tahu ihtisab? Mencari pahala. Mengharapkan pahala. Alan nas atas orang-orang yang selain mereka. Artinya apa? Ngasih pakaian humus. Gitu, pakaiannya mereka. Supaya tawaf. Ihtisab. Qala yu'ti ar-rajulu ar-rajula as-siyaba yatufu fiha. Yu'ti ar-rajul, seseorang dari humus, memberikan ar-rajul kepada seseorang yang lain as-siyaba, pakaian, yatufu fiha, yang dia tawaf pada pakaian tadi. Dikasih. Ini kalau dia baik hati ya, ihtisab, ingin cari pahala, dia ambilkan pakaian dia dari humus. Nih, untuk kamu. Kamu tawaf pakai baju saya ini. Jadi dia menggunakan pakaian tadi. Sudah, tawafnya pakai pakaian. Qala wa tu'til mar'atu. Dan seorang wanita dari wadah humus memberikan al-mar'ata kepada perempuan yang lain. Asya, pakaian. Tatufu fiha. Dia tawaf dengan pakaian tadi. Faman lam yu'tihil humsu. Namun siapa saja yang tidak diberi pakaian oleh al-humus tadi, tawafa bil baiti uryana, dia akan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Itu era jahiliyah, tidak peduli laki atau perempuan, telanjang. Ini yang pertama. Qala wa kana yufidhu jama'atun nasi min Arafat. Dahulu jama'atun nas, sekelompok orang selain humus, yufidhu min Arafat. Mereka mengalir, itu bahasa aslinya. Artinya mereka berangkat ke Muzdalifah dari Arafah. Itu namanya yufidhu. Ya, namanya yufidhu. Itu bahasanya ifadah. Yufidhu ila al-Muzdalifah. Dari Arafah, mereka ifadah kepada Muzdalifah. Kenapa dikatakan bahasa afadha yufidhu yang artinya mengalir? Afadha kan air kan? Air yang tumpah itu namanya ifadha. Fadhal ma. Ya, tumpah begitu. Dikarenakan Arafah itu agak tinggi. Muzdalifah turun ke bawah. Ini seakan-akan ketika orang itu dari Arafah ke Muzdalifah kayak air mengalir. Gitu. Sehingga dikatakan yufidhu. Paham ya? Ini maknanya apa ya, Fan? Mereka sejumlah orang selain humus, mereka ifadhah. Ini berangkat ke Muzdalifah dari Arafah. Jadi wukuf dulu di Arafah. Dari Arafah baru berangkat ke Muzdalifah. Qala. Wa yufidhul humsu min jam'in. Sementara al-humus ifadhah dari jama'. Jama' itu nama lain dari Muzdalifah. Dipahami ya? Nah, orang-orang humus, Quraisy dan yang anak keturunannya, enggak dari Arafah, dari Muzdalifah. Dari Muzdalifah, mereka ifadah. Ifadah ke mana? ke Mina. Artinya mereka tidak wukuf di Arafah. Alasannya dikatakan Arafah itu keluar wilayah haram. Difahami? Itu ucapannya Jubair bin Mut'im yang di atas. Ini kan humus. Kenapa dia keluar dari haram? Kita baru tahu. Ternyata di era jahiliyah dahulu, orang-orang Quraisy dan yang lahirannya Quraisy, namanya humus, mereka tidak pernah mau keluar dari tanah haram. Sehingga ketika haji tidak wukuf di Arafah. Sebagaimana yang lainnya. Mereka wukuf di mana? Di Muzdalifah. Namanya jama'. Mereka di Muzdalifah. Muzdalifah masuk wilayah haram. Nah, di Muzdalifah. Yang lain di Arafah. Begitu. Begitu yang lainnya dari Arafah ke Muzdalifah. Mereka Muzdalifah menuju ke Mina. Gitu. Jadi tidak mau membaur dengan masyarakat yang lain. Dipahami ya? Qala, berkata Hisham, wa akhbarani abi, dan memberitakan kepada aku ayahku. Siapa ya kawan? Urwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna hadhihi al-ayah, bahwasanya ayat ini nazal fil humus, turun tentang orang-orang humus tadi, yaitu ayat thumma afidhu min haythu afadha an-nas, di Al-Baqarah 199. Kemudian hendaklah kalian wahai orang-orang humus ifadhah, dari tempat di mana orang-orang lain itu ifadhah. Dari mana? Dari Arafah, jangan dari Muzdalifah. Qala, berkata Urwah, kanu yufidhuna min jam'in, dahulu mereka orang-orang humus di masa jahiliyah ifadhah dari jama', dari Muzdalifah. Fadufi'u ila Arafat, maka mereka diarahkan ke Arafah. Tentang ayat ini, dulu di Muzdalifah diturun ayat ini, mereka dufi'u, diberangkatkan, diarahkan, digeser ke Arafah. Sehingga sama dengan yang lain tanpa terkecuali, wukuf di Arafah dulu, selesai wukuf, baru ifadah mengalir, berangkat menuju ke Muzdalifah, mabit di sana, baru menuju ke Mina keesokan harinya. Gitu. Nah, tadi kan dikatakan, peristiwa ini ketika Jubair bin Mut'im belum masuk Islam. Dipahami ya? Jadi dia mengatakan, aku kehilangan ontaku. Saya cari di Arafah. Saya dapati Nabi wukuf di situ. Belum mengatakan Nabi, dikarenakan menyampaikan riwayat ini setelah Muslim. Sehingga mengatakan Nabi. Tapi pada waktu itu, pada kejadian itu, beliau belum sebagai Nabi. Paham ya? Belum diangkat sebagai Nabi. Tapi beliau yang orang humus justru wukuf di Arafah bersama dengan masyarakat yang lain. Tidak ikut rombongan orang-orang humus yang di Muzdalifah. Ini disebutkan dalam lafaz yang lain, taufiqan minallahi lahu. Ini taufiq dari Allah kepada Rasulullah SAW. Walaupun belum juga sebagai Nabi, di masa hidup beliau ketika haji, beliau enggak sebagaimana orang-orang Quraisy. Beliau sebagaimana manusia yang lainnya, wukuf di Arafah. Selesai wukuf, kemudian afadha ifadhah, berangkat menuju ke Muzdalifah. Sehingga beliau pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, kumpul dengan masyarakat yang lain. Ini Rasulullah ketika itu. Selesai, baru beliau ifadhah ke Muzdalifah, kumpul dengan orang-orang Quraisy. Dikarenakan sama dengan amaliyah yang lainnya. Ini taufik dari Allah Azza wa Jal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai nabi. Ketika beliau diangkat sebagai nabi, syariatnya sesuai dengan beliau kerjakan ketika itu. Wukuf baru kemudian Muzdalifah, sesuai dengan yang beliau kerjakan di masa jahiliyah. Dan rupanya ikhwan, tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak sama dengan masyarakatnya. Taufik minallah. Selesai ya. Yang dihafalkan yang mana ini? Yang dihafalkan yang mana ini? Yang paling terakhir. Apa yang pertama? Onta sesat. Yang kedua ya. Yang kedua. Dihafalkan yang kedua. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah wukuf di mana tempatnya? Di Arafah. Wukuf di Arafah itu kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang ditetapkan dalam syariat. Rasul di masa sebelum sebagai Nabi sudah wukuf di Arafah dan ditetapkan dalam bimbingan Islam. Lain dengan orang-orang khumus di era jahiliyah, mereka tidak mau wukuf di Arafah karena keluar wilayah haram. Tapi begitu turun ayat ini di era Islam, tanpa terkecuali, tidak ada pengecualian, semuanya harus wukuf di Arafah dan baru ifadah ke Muzdalifah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Jadi kepingin haji ya ikhwan ya. Sallallahu alumur. Allah dikasih kemudahan bisa kembali berhaji dan berumrah. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan aman, dengan tenang. Barakallahu fikum. Setengah delapan. Masya Allah. Cukup ya? Nah ini. Bagaimana yang membawa istri Ustaz? Apakah dia ikut sholat dan khutbah bersama kita atau bagaimana? Jika tidak, taruh di mana istri kita, Ustaz? Masya Allah. Luar biasa ini. Planningnya panjang. Insya Allah. Si bujangan tapi takon buju. Jadi kan udah planningnya itu nanti mau haji sama istri saya. Tidak tahu buju ini sopo ya. Ini kalau antum yang tanya yang bujang-bujang. Mungkin mutasa bujang juga yang tanya ini. Nah itu. Antum kalau membawa istri harus memperhatikan maslahat berdua. Jangan maslahat pribadi. Hilang bojomu. Lautan manusia. Dah kamu sini ya. Saya tak kenami roh dulu. Ya kalau kamu taruh di tenda, bisa ketahuan. Tapi kan dia gak ada mahram. Ya kamu bawa kemana-mana. Kalau gak memungkinkan melakukan hal-hal yang ideal, yang afdal, dikarenakan harus menjaga istri, dahulukan menjaga istri daripada yang tadi itu, kecuali perkara-perkara yang rukun atau wajib, dia harus diajak. Jadi ya nggak mungkin kena miro, terlalu riskan, padat, berdesak-desakan, berjubel begitu. Sudah, ketika wukuf di tendanya itu, di tenda, kalau jumlah jamaah yang antum bawa sak tenda, enak. Sekat perempuan di balik hijab, lagi di balik hijab. Kalau bisa, satu tenda itu yang tenda paling kecil, 250 orang, 300 orang. Gitu. Jadi ada di kita, di Indonesia ini ada travel yang besar jamaahnya, satu tenda sendiri. Kalau dia ngerti sunnah, akan dia sekat sendiri. Putra sana, putri sini, harus baliknya. Kalau enggak, ya sudah, satu tenda. Kita berusaha untuk memisahkan tempat duduk. Sana putra, sini putri. Walaupun di satu tenda itu banyak travel-travel yang lain. Rata-rata mereka, saya perhatikan ya, ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Gak ngerti sudah, campur jadi satu. Wis. Di situ, yang ngerti, dipilah-pilahnya sekitar penempatan. Sana putra, sana putri. Gitu. Ya kalau demikian, maka antum minta istri kamu sebelah sana. Dengan ibu-ibu, nah, dia di sini. Sebagian mereka keluar tenda, ngajak istrinya keluar tenda di bawah pohon. Sudah di situ dia. Tapi hati-hati loh ya, masih ihram. Jangan macam-macam. Nanti bisa batal hajinya. Nanti hati-hati. Kalau gini langsung paham ya. Masya Allah, sinyalnya kuat kalau gini nanti. Masya Allah ya, Allah nusah. Mereka begitu. Bilang apa sama istrinya, kalau tenda di bawah pohon, ada banyak-banyak pohon kan di bawah pohon. ada doa itu pokoknya. Gitu. Katanya sih saya pernah dengar dari seseorang agak khawatir-khawatir juga gitu loh. Maksudnya gimana? Ini kisahnya orang ya, ngomong sama saya langsung si orangnya. Nah, sekarang kayaknya sudah sama sebelah kayaknya. Dulu pernah. Jadi khawatir juga, kepengen tahu apa sih yang dipanjatkan sama pasangannya. Yang sekarang suami istri, bojoku ini ndonga apa ya kayak gitu. Suamiku ini doa apa ya gitu. Iya begitu. Hah, Allah barik. Jadi kalau dengar suaminya ke doa memohon istri kedua, ini doa supaya jangan dikabulkan. Ya apa? Kuat-kuatan doa dia kayak gini. Suaminya doa, ya Allah, kasih aku rezeki istri kedua, ya Allah, yang soleh, ya Allah, yang ini, ya Allah, jangan kabulkan, ya Allah. Terjadi. Ada yang ngomong sama saya terjadi. Ya Allah, misalkan. Bok yang lainnya, gitu loh. Doa itu buahnya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, gitu loh. Ya enggak apa-apa sih, sebenarnya akhirnya kan jadi lucu. Jadi Allah nusaan gitu. Yang ini jangan kabulkan, jangan kabulkan yang ini. Doa. Akhirnya ribut gara-gara ini kan. Maksudnya kan dari yang lain lah, kebaikan dunia, akhirat, husnul khatimah, masuk surga gitu ya. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kalau bicara memang unik-unik ya, kan aneh-aneh itu ceritanya mereka ini. Sejak kapan kajian kitab ini dimulai di mahad ini? Sahih Bukhari maksudnya? Ini maksudnya, Sahih Bukhari ini. Semenjak saya pulang dari Yaman. Saya pulang dari Yaman di akhir 2004. Aktif paling kan 2005 lah. Sempat beberapa kali pakai buku yang lain, tapi ini kebanyakan yang ini. Tahun 2005, sekarang tahun 2020. 15 tahun yang lalu. Ya karena sepekan cuma dua kali, sepekan sekali kan, sepekan sekali. Dulu sepekan dua kali, sekarang sepekan sekali. Ya sudah pelan-pelan satu hadis ya. Di telateni ya ikhwan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah mengajarkan buku Sahih Bukhari. Sama. Dari mulai awal beliau dakwah mengajarkan Sahih Bukhari. Itu baru khatam ketika saya ke sana. Awal tahun 2001. Khatam. Saya khatam terus. Diteruskan sama Hajuri. Yang penggantinya itu. Lupa saya. Artinya dari mulai tahun berapa belum? Dari tahun 90-an. Sekian tahun lamanya baru khatam ketika saya lagi ke sana. Tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Sahih Muslim juga begitu. Barakallahu fiik. Jami'ah Shahih apalagi, enggak khatam sama sekali beliau. Belum khatamkan sama sekali. Ya itu para ulama terus telaten. Enggak kemudian bosan ganti yang lain. Buku apa gitu, satu dua pertemuan, bosan ganti yang lain. Ma hakadza thariqatul ulama. Bukan seperti itu perkonya para ulama. Tematik silahkan. Kalau pembahasan tentang masalah kitab, mereka pasti menghatamkannya. Dan para ulama kalau daras am selalu menggunakan buku-buku dan karya ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Dan terus terang saja, ini permintaan saya di sini. Ya, saya minta Sahih Bukhari diajarkan, Sahih Muslim diajarkan, kemudian Jami'us Shahih saya pribadi diajarkan, tafsir saya minta saya sudah memilih tafsir Sa'di. Itu beliau juga itu dari mulai awal itu. Sekarang sampai di surat apa? Hah? An-Nahl. Belum khatam beliau itu. Sampai masih di An-Nahl. Dan tidak boleh ganti kitab. Harus sampai khatam. Nah, ima kita yang khatamkan, ima pengganti kita yang khatamkan insyaAllah. Ya, Rasulullah. Yang pertama itu untuk meneladani tarekatnya para ulama. Barakallahu fikum. Dan terus terang saya pribadi, almamater saya dari Yaman, sehingga ingin menyampaikan apa yang disampaikan di sana, terkhusus untuk Al-Jami'us Shahih itu azam dari awal saya harus menyampaikan buku ini, walaupun Syekh Mubil bukan guru saya, saya nggak pernah ketemu sama Syekh Mubil, tapi itu azam saya secara pribadi. Barakallah. Ya, jangan tanya sampai kapan. Inilah ya insyaallah semoga sampai khatam. Ya gitu ya. Syekh Utsaimin misalkan. Belum aja bulughul maram, khatam. Itu sekian tahun lamanya. Begitu sudah jadi, beliau sudah wafat, dicetak buku tersebut. Ada syarah pendek, ada syarah yang panjang. Syarah yang panjang itu 15 jilid. Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Saya punya bukunya di rumah. Bul. Manfaat dikeluarkan. Itu ulama. Kalau itu enggak mungkin kan. Syarah Sahih Bukhari saya gitu enggak mungkin. Kelasnya taruh di bawah. Itu mereka. Itu kebanyakan dari durus. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan, Al-Imam, durus. Syarahnya Syekh bin Baz, durus. Kebanyakan itu dari durus. Ngerti nggih? Nah, itu ulama-ulama yang dikasih kemudahan punya masjid, punya halaqah, itu mereka rutin begitu. Ada sebagian ulama yang enggak punya kemudahan seperti itu. Karena memang enggak punya masjid, enggak punya murid gitu ya. Halaqah sebuah markis enggak punya. Mereka hanya muhadharah. Nah, muhadharahnya itu disimpan, dicetak setelah itu. Barakallahu fikum. Ya, karena mereka ulama layak dibegitukan gitu ya banyak. Paham tuh? Paham insyaallah ya. Nah, gitu ya. Kawan. Nah, nanti kalau antum sudah Allah kasih ilmu, Allah kasih kemudahan untuk mengajarkan ilmu yang telaten dalam mengajarkan ilmu. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Gitu ya. Nah, cukup? Nah, pertanyaannya kayak gini ya. Iya, untuk gambar-gambar makhluk bernyawa yang dihinakan kayak keset. Tahu keset ya? Tahu keset? Yang untuk ngelar kakimu itu loh. Ini semuanya fatwa lajendanya membolehkan. Yang diihana, yang dihinakan, yang diinjek dan segala macam itu diperbolehkan. Walaupun ada gambar makhluk bernyawanya. Cuman kalau bicara afdaliyah lebih baik tidak. Ya, lebih aman untuk polos-polos saja. Tapi ketika ini ya, difatwakan, diperbolehkan karena ihana. Dihinakan. Ya Allah, ya Rabbi. Allahu a'lam bissawab. Berarti pada Bai'atul Aqabah hal itu masih terjadi. Itu tuh apa? Maksudnya yang disebutkan dalam riwayat tadi, yang tawaf dengan telanjang itu, ya masih. Masih. Berhenti setelah Islam yang jaya. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Waduh, pertanyaannya banyak, enggak ngerti kabeh aku. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, susah kabeh pertanyaan. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah SAW pernah berhaji berapa kali semasa hidup beliau? Waduh, kalau semasa hidup saya nggak tahu ya. Kalau semasa beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul sekali, Hajjatul Wada. Hajjatul Wada. Barakallahu fikum. Umrahnya 4 kali. Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Apabila kita disusui oleh seorang wanita, namun suami wanita tersebut mempunyai 4 istri, apakah kita mahram dengan ketiga istri suami wanita tersebut? Masya. Supaya antum mudah memahaminya. Ya. Yang mau bikin contoh siapa ini? Yang saya mau saya bikin contoh siapa ini? Ya. Umar. Antum jawab ya. Misalkan Umar. Abinya antum isinya 4. Masih 2 kan? Mungkin 4, iya. Ya mungkin aja 4. Abinya antum itu istrinya 4. Antum misalkan anak dari istri yang kedua ya? Yang kedua. Antum mahram enggak dengan istri-istri bapak yang lainnya ini? Mahram? Mahram? Mahram? Kenapa kok mahram? Hah? Ibu tiri. Waduh, bahasanya enggak enak ini ibu tiri ini. Itu jangan ikut-ikutan orang-orang itu. Saya bahas begitu. Karena mereka adalah istri-istri bapak kita. Gitu loh. Ya, wala tankihu manahkaha aba'ukum minan nisa illa maqad salaf. Ini meliputi ibu kandung dan istri bapak yang lain. Begitu pula terkait dengan masalah persusuan. Dipahami? Paham tidak? Ketika susuannya disesuaikan dengan ketentuan kemahraman susu, susuan, yaitu disusui sebelum 2 tahun, dan 5 kali susuannya mengenyangkan, maka dia ini mahram dengan ibu susunya, dan dengan istri-istri yang lain dari bapak susunya. Dia ini sama kayak anak kandung ibu tadi. Paham tidak? Jadi antum, kalau antum disusui orang, posisikan diri kamu sebagai anaknya dia. Anggap saya anaknya ibu fulan. Apa saya ini? Oh, ini bojone bapakku. Artinya apa? Mahram. Cuman dari si susu, sesusuan. Gitu. Paham tidak? Paham ya? Itu cara mudah untuk memahami kemahraman. Dalilnya jelas, Rasul mengatakan dalam sabdanya, Ar-Rabu'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Rabu'ah, persusuan itu membuat mahram seperti membuat mahramnya nasab. Itu antum bikin kayak nasab, selesai. Apanya antum, selesai. Sehingga semua kasus bisa antum jawab dengan cara seperti itu. Waduh, aku dibikin pertanyaan yang bikin bingung ini. Piye jawaban ini? Apakah mungkin seseorang yang wafat meninggalkan lebih dari 4 istri sebagai ahli waris? Jika mungkin, maka kapan hal tersebut bisa terjadi? Waduh. Nah, ini penting bagi antum. Ketika antum diajukan sebuah pertanyaan, antum jangan terbawa oleh arus pertanyaan tadi. Gitu loh. Tapi realkan dulu soalnya dia. Jangan terbawa. Oh iya, iya enggak. Real enggak? Mungkin enggak. Ada seseorang yang wafat meninggalkan lebih dari 4 istri selain Rasulullah SAW. Mungkin enggak. Dan 4-4 adalah ahli waris. Kalau semata-mata meninggalkan 4 istri lebih dari 4 istri, mungkin-mungkin saja. Kan istri yang sah, istri yang masih ada, istri yang sudah cerai, yang sudah mati. Banyak kan ya. Tapi kalau, dan 4-4 termasuk ahli waris. Jawabannya, tidak mungkin. Dikarenakan persyaratannya adalah 4 ini adalah istri sahnya dia, dan yang mati duluan kamu. Ya, kalau kamu enggak mati gimana ada jadi ahli waris kayak gitu ya. Kamunya mati. Rahimakallah. Mati kamu. Baru ini 4 jadi ahli waris. Sehingga dia 4 isi yang sah. Enggak mungkin yang lainnya. Barakallahu fiikum. Dipahami soalnya? Jika mungkin, kapan hal tersebut terjadi? Jawabannya enggak mungkin terjadi. Barakallahu fiikum. Itu penting. Itu justru dibahas dalam usul fiqih terkait dengan babul fatwa wal mufti wal mustafti. Itu dibahas panjang oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Alamul Muwaqqi'in tentang masalah adabul fatwa. Kalau buku sebelumnya kayak Al-Faqih wal Mutafaqih Al-Khatib al-Baghdadi membahas masalah ini. Juga Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bainul Ilm wa Fadhlih membahas masalah ini. Jadi mufti itu harus betul-betul jeli. Kalau tidak terkena ghaul. Namanya ghailatul fatwa. Ghaul itu mana asalnya adalah jin padang pasir, jin jalan raya. Dibikin bahasa ghailah. Jadi fatwa yang tersesat gitu ya. Seakan-akan dia blank gitu. Memberikan sebuah fatwa yang akhirnya enggak sesuai dengan isi pertanyaannya atau bisa digiring dan digoreng oleh sang penanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.